Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ketemu lagi dengan saya di Kurma Kuliah Ramadan. Di dalam hidup ini setiap manusia pasti punya kesulitan. Khuliqal insana fi kabad. Sungguh kata Allah di dalam surat Al-Balad bahwa setiap manusia punya kesulitan dalam hidupnya. Tetapi kesulitan hidup itu ternyata ada satu wasilah atau satu alat, satu perantara yang menghindarkan manusia dari kesulitan-kesulitan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Dikisahkan ada tiga orang pemuda yang kebetulan dia melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan ternyata tiga pemuda ini ada hujan deras, maka dia memasuki satu gua. Tapi entah karena apa, karena hujannya sangat deras, begitu dia masuk gua, tiga-tiganya ada batu yang menggelinding yang besarnya luar biasa di luar kekuasaan tiga orang pemuda ini. Tiba-tiba batu itu menutup mulut gua. Habislah dan tamatlah riwayatnya. Tetapi Allah ingin menunjukkan betapa pemuda ini bisa diselamatkan dengan amal-amal kebaikannya. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang dia mengingat kebaikannya, dan itulah untuk wasilah, yaitu perantara untuk menyelamatkan. Satu pemuda yang luar biasa, dia punya penyelamat karena apa? Karena dia pernah taat kepada Allah untuk menghindari perzinaan. Ketika itu, pemuda ini sudah cukup kaya raya, memang dia anaknya konglomerat, memang dia punya harta untuk 7 keturunan. Tiba-tiba ada paceklik. Ketika paceklik ini, maka semua orang bingung untuk cari makan, untuk pinjaman, segala macam. Tiba-tiba ada seorang gadis yang cantik, molek, bahenol, semok, seksi, putih, mulus kayak neon. Wajahnya kayak bidadari, cantiknya luar biasa. Memang dia kembang desa, bunga kampus, dan luar biasa. Tiba-tiba dia juga dalam kesulitan, maka dia pinjam untuk sekedar makan kepada pemuda yang kaya raya ini. Maka kata si pemuda, ini kesempatan. Orang ini sangat berkebutuhan terhadap materi, boleh aku pinjami, saya kasih uang, tapi tolong layani saya. Di tengah-tengah itulah maka satu dilema bagi wanita tadi. Kalau melayani dosa, tapi kalau enggak melayani, tapi dia akan terjebak pada kelaparan. Bagaimana pemuda ini bisa menyelamatkan? Tetaplah di Kurma, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih saudaraku masih bersama Kurma Kuliah Ramadan, dan kita sudah bicarakan betapa amal kebaikan bisa menolong semua kesulitan dalam hidup kita. Seorang pemuda yang dia bisa menjaga farji dan kehormatannya dari larangan Allah. Seharusnya dia bisa menzinai seorang gadis yang dia sangat mencintainya. Tetapi ketika dia mau zinai, ternyata gadis itu mengatakan, "Fa'inna Allah, di mana Allah, kita belum nikah." Akhirnya dia menghindarinya, dan dengan doanya, "Ya Allah, saya dulu mau berzina tapi saya bisa menolaknya. Kalau itu satu kebaikan kepadamu, ya Allah, maka keluarkan saya dari gua ini." Maka didoronglah batu itu bersama-sama dengan tiga orang dan bisa membuka sedikit, sudah bisa bernapas. Memang belum bisa keluar, tetapi lumayanlah napasnya sudah tidak tersengal-sengal karena udara dan oksigen sudah bisa masuk ke gua yang tertutup dengan batu yang besar. Yang kedua, seorang pemuda juga yang dia bisnismen luar biasa. Satu ketika dia punya karyawan yang seharusnya ngambil gaji dan bonus, tapi bonus dan gaji itu belum diambil, dia sudah pindah kerja ke tempat lain. Akhirnya apa? Gaji dan bonusnya itu dibelikan satu kambing, dan kambing itu anak beranak luar biasa. Berapa tahun kemudian dia kembali dan menanyakan itu, dan di mana gajiku yang dulu, ya pemuda bisnismen? Kata pemuda dan orang yang memang dia sudah kaya raya tadi, mengatakan itu, satu lapangan penuh dengan kambing itu milikmu. Kamu jangan menghina aku hanya ingin meminta bonus dan gajiku yang dulu. Menghina gimana? Itu dulu terus diceritakan bahwa ternyata uang gaji itu diberikan kambing, dan kambing itu beranak pinak menjadi satu lapangan penuh, dan karyawan tadi mengambil, lupa berterima kasih. Semua diambil semuanya, saking senangnya malah lupa berterima kasih. Ya Allah, kalau kebaikanku, seorang bisnismen, seorang manajer, seorang pimpinan yang baik kepada karyawan, dia senangnya luar biasa seperti itu. Kalau itu kebaikannya, Allah, keluarkan kami bertiga ini dari gua yang menutup, ditutup oleh batu yang besar ini. Maka didoronglah batu itu. Alhamdulillah bisa bergerak juga. Di tengah-tengah batu yang begitu besar, didorong begitu rupa. Mungkin ada kekuatan angin, gravitasi, segala macam, tapi Allah menolong dan akhirnya bisa keluarlah kepalanya. Tetapi badan belum bisa masuk. Yang ketiga, orang berwasilah dengan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, dulu saya punya orang tua itu minta diperahkan susu kambing, tapi begitu saya perahkan tertidur. Di tengah-tengah tidur inilah, maka saya sudah siapkan itu susu, tapi tidur saya tungguin sampai bangun. Tapi di tengah malam yang bangun justru anak saya. Begitu anak saya bangun, saya kasih hiburan supaya dia tidak minum. Ini karena jatah orang tua saya. Maka saya tunggu terus itu semuanya sampai bangun. Tapi begitu anaknya itu bisa tidur lagi dan begitu bangun, maka orang tua itu kaget. Kenapa kamu kok bangun di sini? Bukankah kemarin sore bapak ibu minta susu, diberahkan susu, susu ini sudah siap. Saya tungguin sampai bangun. Di tengah malam anak saya pengen susu saja, saya stop. Karena anak saya masih punya ASI, sementara bapak ibu kan nggak punya ASI. Oke, saya kasihkan itu susu. Ya Allah, kalau memang amal baik saya kepada orang tua, birrul walidain ini kau terima ya Allah, maka keluarkan saya bertiga ini dari mulut gua ini. Maka didoronglah batu itu, dan batu itu subhanallah atas kehendak Allah, batu itu bisa membuka mulut gua itu. Tiga kebaikan ternyata bisa menjadi wasilah kebaikan, wasilah atas menjadi pertolongan-pertolongan dalam kesulitan kita. Satu, menghindari perzinaan, dan itu adalah esensi orang berpuasa. Dua, baik kepada karyawannya, dan ketiga, baik kepada orang tuanya. Mudah-mudahan tiga hal ini bisa kita perbaiki lagi di dalam bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.